Barat Tangerang. Jangan terlupakan. Boleh ya. Semua buat kalian hari ini. One. Denting tiang kala jemari menari, nada merambat pola di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah. Cantik banget Tangerang malam ini, tepuk tangan buat kalian. Semua ya, buat Indonesia, come on. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya. Sungguh kata menggoda, sungguh sesal di depan mata. Seperti menjelma waktu aku tertawa. Lanjut Tangerang. Kita pesta malam ini. Nama ku Bento, rumah real estate. Mobilku banyak, harta berlimpah. Orang tak panggil ku bos eksekutif atau kau paparata atas skalanya. Dari yang di sebelah kanan teriak boleh? Kita hitung. Kita hitung ya. One, two, one, two. Bilangnya asik. Yang di kiri boleh? Kita kasih contohnya yang di sana juga ya. One, two, one, two, three. Asik. Alright, jangan mau kalah yang di kanan dong. Come on, kita buktikan sama yang di kiri kita gak kalah ya. Oke, Banten, Tangerang, come on. One, two, one, two, three. Jangan mau kalah, men. Sekarang gue mau dengerin yang tengah-tengah nih. Yang tengah-tengah sampai ke ujung sana. Gue akan kasih bola ini buat kalian. Kalau kalian teriak keras ya. One, two, one, two, three, tunggu. Alright. Sekarang semuanya ini bareng-bareng. We'll be right back. down.